Mengada riwayat yang sahih dari Fadl bin Duqain rahimahullah, bahwa dia mengambil upah dari dia mengajarkan hadis sedikit, syai'an qalilan, sedikit sekali. Kenapa? Li faqrihi, karena dia fakir betul, enggak punya apa-apa. Berarti kondisi dia apa di sini? Darurat. Sedangkan qaidah ad-darurah tubihul mahdzurat. Darurat membolehkan yang dilarang. Kalau upah itu enggak boleh, ini darurat, berarti membolehkan. Ad-darurah tubihul mahdzurat. Jadi darurat itu membolehkan yang dilarang. Ini dibawakan oleh orang yang membantah, tapi enggak disebutkan kondisinya. Kondisinya kondisi apa di sini? Darurat. Dan kaidah darurat boleh atau dalam Al-Qur'an, orang makan bangkai boleh atau tidak? Boleh ketika darurat. Faman ittarra ghayra baghin wala 'adzin. Nah, ini juga demikian. Kemudian juga yang harus antum ingat lagi, bahwa ketika kita belajar, syarat kita menuntut ilmu syar'i untuk mendapatkan pahala dari kita belajar ilmu syar'i ini, syaratnya apa? Ikhlas. Ketika dia mengharapkan dunia, Nabi menyebutkan apa? Tidak mencium aroma sorga. Nabi bersabda SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradhan minad dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i yang mestinya dilakukan karena Allah, mengharapkan wajah Allah, tapi dia menuntut ilmunya untuk mengharapkan dunia, mengharapkan uang, jabatan atau kedudukan, maka kata Nabi SAW, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan aroma sorga pada hari kiamat. Dia tidak mendapatkan aroma sorga pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Tidak mencium aroma sorga. Ini ketika dia menuntut ilmu syar'i. Kalau dia sudah menuntut ilmu syar'i, dia belajar, apakah dia belajarnya di pondok, di Libya, di Madinah, di Yaman, di Al-Azhar atau yang lainnya, dia belajar. Pulang kewajiban dia apa? Dakwah. Wajib dia berdakwah. Ketika dia berdakwah, syaratnya dakwah untuk dapat ganjaran apa? Ikhlas. Ketika nuntut ilmu dia wajib ikhlas, ketika dia berdakwah juga wajib ikhlas. Jelas enggak sampai sini nih? Jelas. Ini dalil nih, yang saya bawakan dalil. Bukan dongeng, ini dalil ini. Harus ikhlas. Semua lakukan karena Allah SWT. Apa kalau dia enggak terima upah itu, kemudian dia enggak makan? Tetap dia akan makan. Kecuali kondisi yang sangat terpaksa. Gitu. Makanya kalau kita lihat para sahabat, dia punya usaha sendiri. Dagang. Para anbiya juga demikian. Alaihimus salatu wassalam. Para sahabat radhiyallahu anhum juga demikian, mereka punya usaha. Para imam juga demikian, para imam. Dan mereka enggak mau mengambil upah. Dan kalau antum lihat kitab-kitab yang menjelaskan tentang apa? Biografi para ulama, mereka tuh menyebutkan tentang tidak boleh mengambil upah dari mengajar. Biografinya para imam. Seperti Imam Al-Qudwah Abu Hazim, itu Salama bin Dinar. Kata beliau, la takunu aliman hatta yakuna fika thalathu khisalin. Engkau tidak akan menjadi orang alim sampai ada padamu tiga perkara. Yang pertama, la tabgi ala man fawqaka. Yang kedua, wala tahkir man dunaka. Yang ketiga, wala ta'khudh 'ala ilmika dunya. Kata Abu Hazim al-Imam al-Qudwah rahimahullah, Salama bin Dinar rahimahullah, tidaklah seorang menjadi orang alim sampai terkumpul padanya tiga perkara. Yang Pertama, yaitu dia tidak, janganlah engkau melewati orang yang di atasmu. Jangan melampaui batas. Jangan merasa angkuh sombong dengan orang yang di atasmu. Arti guru, ustaz itu arti orang yang di atas kita. Jangan merasa kita sombong. Adab kita kepada guru itu jaga tuh. Gitu. Jangan merasa dia orang alim, jangan. Meskipun antum udah banyak baca rasul kitab, antum punya guru, antum hormati guru antum. Jangan melewati batas. Yang kedua, wala tahkir man dunak. Jangan kau melecehkan, meremehkan orang yang di bawahmu. Yang ketiga, ini yang jadi syahid di sini. Wala taqut ala ilmika dunia. Jangan engkau mengambil upah dari engkau mengajarkan ilmu. Jangan engkau mengambil upah dari mengajarkan ilmu. Ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-6 di halaman 98. Dan pernah ditanyakan kepada Abdullah Ibn Mubarak tentang orang-orang yang rendah, pemenis safilah. Safilah itu orang yang rendah, orang ini. Kata beliau, alladzina ya'ishuna bidinihim, yaitu orang-orang yang dia cari makan dengan agamanya. Cari makan dengan agamanya. Ini dalam Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-8. Kemudian yang sering saya bawakan juga perkataan Abu'l-Aliyah yang wafat tahun 73 Hijriah. Dia seorang tabi'i. Abu'l-Aliyah tabi'i. Kata beliau, alim majanan kama ulim tamajanan. Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana engkau juga nuntut ilmu dengan gratis. Dalam Siyar Alamin Nubala juz yang ke-11. Dan juga para ulama menceritakan bagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka kalau ngajar tidak mengambil upah. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menceritakan tentang Dhahhak bin Muzahim, seorang tabi'i. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kana Dhahhak yu'allimu wa la ya'khudh ajra. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Dhahhak bin Muzahim, seorang tabi'i, mengajar dan tidak mengambil upah dari ngajarnya. Dia ngajar, dia dakwah, dia tidak mengambil upah. Ini dalam Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-4. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat. Kalau di abad yang ke-6 ya, tentang kisahnya Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani, nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia termasuk orang mingkibari zuhad. Disebutkan wa kana ya'kulu min amal yadihi. Dia ngajar, bahkan dia memberikan fatwa di Baghdad. Dia makan dari usaha tangannya sendiri. Tidak mengharapkan dari upah. Ini disebutkan dalam kitab Al-A'lam di juz yang ke-4 oleh Khairuddin Az-Zirqli. Kalau saya bacakan banyak ya ini. Dan juga ada riwayat juga berkaitan dengan hatta azan. Pernah Utsman bin Abil As mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam pada kaumku. Kata Rasulullah kepada Utsman bin Abil As radhiyallahu an, anta imamuhum, engkau imam mereka. Wa qatadi bi'adhafihim wattakhid mu'adhdhinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra. Akhrajahu al-khamsah. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an, dia berkata, aku berkata Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan aku sebagai imam bagi kaumku. Anta imam, engkau imamnya. Waqtadi bi'adhafihim, engkau jadikan sebagai contoh bagi orang yang lemah. Arti kalau jadi imam itu jangan baca yang panjang sekali, jangan. Lihat di belakang kamu ada orang-orang yang lemah. Nggak, kau jadi imam, jadi contoh buat yang lemah. Gitu. Ada yang muda, maksudnya. Ada juga yang tua. Ya bacanya lihat, jangan terlalu panjang. Kesian yang lemah itu. Yang ketiga, واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذن أجرا. Kamu cari muadzin, tukang azan yang tidak mengambil upah dari azannya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam yang lima. Kalau Imam yang lima dalam istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram min Adil Ahkam. Hadis ini ada di kitab Bulughul Maram. Di kitab Shalah di sifat di bagian azan, babul azan. Diriwayatkan oleh Imam lima yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau disebutkan lima, maksudnya Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau disebutkan akhrajahul arba, empat, maksudnya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau disebutkan tujuh, akhrajahul sabah, yang dimaksud adalah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau ini akhrajahul khamsah, lima. Itu istilah dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan juga dalam kitab Al-Autar. Dan Nautala juga ada istilah lagi tersendiri. Di sini disebutkan jangan engkau cari muadzin yang mengambil upah dari azannya. Artinya berkaitan dengan masalah ibadah, kita belajar ilmu syar'i ini ibadah. Mengajar juga ibadah, azan juga ibadah, jadi imam juga ibadah. Itu semua lakukan karena Allah SWT. Gitu. Kalau tadi saya sebutkan perbedaan pendapat di antara ulama, boleh dia mengambil kalau kondisi dia apa? Darurat, tidak masalah. Atau ada yang menjamin dia. Nah, mulai pada masa khulafa itu yang sesudahnya ya, dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu mulai ada jaminan itu kepada orang-orang yang mengejarkan ilmu dari Baitul Mal. Diberikan mereka upah dari Baitul Mal. Dan sampai sekarang ada pemerintah memberikan demikian. Seperti negara-negara Arab itu dijamin para da'inya dari Baitul Mal. Yaitu dari negara. Ada kementeriannya, Wizaratul Awqaf. Jadi Wizar Kementerian Wakaf. Nah, itu memberikan jaminan. Seandainya enggak ada, seperti di Indonesia enggak ada, ya kita cari usaha. Usaha itu ribuan banyak usaha yang halal. Gitu. Kalau kita pun mau terima, kondisi terpaksa. Tapi nggak dibiarkan sekarang ini kan dibiarkan orang. Udah, kalau ngajar, udah omongannya bukan omongan seorang talibul ilm. Bukan. Kalau ngomong ini diantara ustaz, kamu asal ngajar di sana. Oh di sana duitnya tebel. Gitu. Amplopnya tebel. Artinya bukan talibul ilm seperti ini. Dan itu enggak pantas juga. Ini kan bicara soal dakwah karena Allah yang jaminannya adalah apa? Surga. Ancamannya apa? Neraka. Bukan masalah kecil. Enggak bisa dipakai mainan ini. Bagaimana kita menjaga keikhlasan? Jadi orang jangan mengatakan orang yang terima amplop juga dia juga bisa ikhlas. Terima amplop itu sendiri sudah tidak ikhlas. Kan gitu. Pembelaan diri mereka kan kita juga terima amplop juga ikhlas. Nah sekarang dikasih amplop, minggu depan nggak dikasih amplop, mau ngajar lagi apa enggak? Nggak bakal ngajar lagi. Udah pasti dia nggak mau itu. Jadi udah bicaranya sekarang kita tidak terima amplop dulu, tidak terima uang dari dakwah itu. Kita berusaha bagaimana menjaga keikhlasan. Bukan berarti oh kalau dia nggak terima amplop belum tentu ikhlas. Betul, tapi tetap dia berusaha bagaimana supaya ikhlas, kan tetap semua harus berusaha supaya dia menjaga keikhlasan, tidak dia bangga, tidak dia ria, tidak dia pamer dan segala macam. Ini dakwah karena Allah. Kalau seandainya para dai semuanya berdakwah karena Allah, menyebar dakwah ini kemana-mana. Dan banyak orang-orang awam pun yang mengikuti dakwah ini. Jadi kan enggak, orang-orang miskin enggak datangi oleh si da'i. Kenapa? Enggak ada duitnya. Yang datangi yang kaya. Dan kalau dipanggil sama orang kaya, oh udah, sami'na wa ato'na. Karena tahu duitnya tebel. Kalau orang miskin yang undang, enggak bakal datang. Alasannya, saya sakit, enggak bisa datang. Saya ada acara ini. Ada aja alasannya semuanya. Oh, ini nyata di lapangan. Saya bicara di dunia nyata, bukan dunia maya ini. Gitu. Ini dunia nyata ini saya bicara. Gitu. Kalau giran yang susah enggak bakal datang dia. Maka yang terbaik bagaimana? Ya dia wara, takwa kepada Allah. Contoh kita pertama para nabi dan rasul alaihi wasallam. Yang kedua contoh kita siapa? Para sahabat radhiyallahu majma'in. Yang ketiga para tabi'in. Mereka itu enggak mau mengambil upah dari dakwahnya. Ya harus usaha, gitu. Kecuali kalau memang ada jaminan tadi saya sebutkan dari Baitul Mal. Atau seperti sekarang pondok ada yayasan. Ada yayasan. Yayasan itu dia yang mencari dana dan dia memberikan, enggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau dia merasa cukup, udah cukup, udah. Enggak usah terima. Karena dia udah cukup, udah punya rumah, udah punya mobil dan juga ada penghasilan dari usaha yang lain, cukup sudah, enggak usah terima itu. Dakwah. Lakukan dakwah itu karena Allah, karena kita akan dapat ganjaran. Dosa kita banyak, amal soleh kita sedikit. Nah, dakwah ini yang paling penting. Gitu. Nah, kalau ini semuanya ikhlas, maka barokah dakwah ini. Maka kalau antum lihat barokahnya dakwah dengan keikhlasan itu. Maka kita lihat dakwahnya para ulama salaf itu. Kenapa barokah? Karena keikhlasan mereka. Keikhlasan mereka berkembang dakwah ini. Tapi ketika dia dakwahnya bukan karena Allah, karena mengharapkan sesuatu, sebentar bubar itu dakwah itu. Sebentar bubar. Dan juga anda perhatikan lagi di antara hikmahnya, banyak hikmahnya dan banyak faedahnya. Dengan dia berdakwah karena Allah Taala, dia akan belajar berlatih diri untuk ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia enggak akan membedakan manusia. Dia akan bedakan manusia kan? Orang miskin, kaya sama. Dua-duanya enggak ada apanya. Enggak ada amplopnya, enggak ada duitnya. Karena dia enggak terima itu. Sama semuanya. Enggak pilih-pilih. Ini kan banyak dai yang milih-milih. Kalau di sana panggilan ada duit, oh, udah datang dia. Kalau sini kecil amplopnya. Bahkan ada khutbah Jumat, ada yang tidak ada khutbah Jumat. Sampai orang awam yang naik khotib. Kenapa? Si dai yang udah janji mau datang enggak datang. Kenapa? Dia bilang apa? Kenapa anda? Amplopnya kecil. Astagfirullahaladzim. Kalau kau tahu Ustaz, ya temannya cerita. Dia cerita sama temannya. Ini udah kadang-kadang diantara mereka udah nggak tahu lagi ini bahwa ini aib, bicara sepertinya aib. Gitu. Tapi biasa diantara mereka ngomong seperti itu. Mesti nggak boleh. Gak ada ulama salam ngomong duit dalam dakwah, nggak ada. Sekarang yang cari uang, hitungannya sudah uang. Gitu. Maka sampai ada pengajian yang bayar, sampai ngaji ini bayar, kok ngaji bayar? Gitu. Mesti ngaji karena Allah dan sampaikan dakwah karena Allah. Soal rezeki pasti dikasih sama Allah. Tetap dia ada usaha, ada usaha. Kemudian lagi di antara faedahnya lagi, kita juga enggak menyusahkan orang. Kan kalau kita dakwah ada amplopnya, susah kan panitia? Masih ada panitia tuh. Kalau ada panitia masih ada apa lagi? Ada apa? Donasi. Ya, ini muskilah ini. Ini yang bikin jelek nama salaf ini, donasi-donasi ini. Ngerusak donasi ini, ngerusak. Saya sudah sampaikan lebih dari 4 kali tentang bahayanya donasi. Yang maling banyak, penipu banyak, ustaz yang maling ada, gitu. Ini saya bicara nyata di dunia nyata, bukan dunia maya. Gitu. Tutup tuh semuanya donasi. Ini gara-gara ini bersaing ya ustaz. Ke sana aja panitianya. Duitnya gede panitianya. Dan ada panitia yang nyari duit dari itu. Ya ada panitia. Ini panitia yang ngomong, bukan saya. Panitia cerita. Ini ustaz, kita kumpulkan uang ini. Untuk ustaznya segini, berapa juta. Disebutin jutanya sama dia. Terus udah, buat kita makan. Terus buat kita juga, panitia juga dapat ustaz. Mana ada dakwah panitia dapat duit. Ini udah ngerusak dakwah salaf, ini ngerusak dakwah salaf. Di beberapa tempat maka ada kan panitia-panitia. Karena donasi. Ini orang para pengangguran nih, para pengangguran. Enggak ada kerjaan, ahsan ini. Dari dakwah dapat duit. Ini enggak benar, ngerusak. Coba kalau dakwah itu tidak ada uang, tidak ada amplop. Enggak ada lagi donasi-donasi. Enggak ada donasi. Enggak ada. Dulu dakwah enggak ada orang pakai panitia-panitia pakai duit, enggak ada sama sekali. Enggak ada. Jalan dakwah karena Allah SWT. Itu. Paling ada satu orang muhsinin yang bantu, ada muhsin yang bantu dia untuk dakwah. Udah selesai. Tapi ini kan enggak sekarang ini, terus donasi. Sampai setiap ada dakwah itu kan bikin malu kita. Siapkan apa? Infak terbaik Anda. Lu dakwah siapin buku dong, Quran, buku. Apalagi itu enggak, siapkan infak terbaik Anda. Mesti itu dakwah. Itu enggak benar. Enggak benar, enggak ada seperti itu. Jadi ngerusak dakwah. Jadi udah dari awalnya ketahuan ini udah nyari duit gitu. Dan panitia nyari duit dengan cara itu. Mesti biarkan aja sebagaimana diajarkan orang untuk ikhlas karena Allah Taala. Ini yang saya bawakan dari Quran, dari hadis Nabi yang sahih, dari penjelasan para sahabat dan juga para imam. Yang kita mesti begitu mendengar itu, ya kita berhati-hati, bukan bantah. Bukan pakai akal nyontoinnya macam-macam deh sudah. Nyontoinnya yang macam-macam. Tujuan contoh-contoh itu, tujuannya apa contohnya? Untuk menolak apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bahaya. Bahaya. Orang bisa sesat nanti gara-gara ini. Jadi, yang untuk perhatikan ketika saya sampaikan ini, bukan berarti, wah kalau gitu gimana? Kita ngajar Quran, gak boleh. Ya, itu nanti ada yayasan yang dia memberikan yayasan itu. Atau ada orang kaya yang menjamin. Selesai. Udah. Tapi kalau bisa, dia punya usaha, itu yang terbaik udah. Dikasih jalan untuk usaha. Dan usahanya halal. Cari usaha yang dia gak mengharapkan lagi. Atau dikasih modal yang betul kita tahu ini dagang dan udah. Dia tinggal ngajar aja. Sudah, sehingga dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Dan itu yang bermanfaat. Nah sekarang ini kadang-kadang karena udah dunia, pengaruh dunia, kan saya udah sampaikan berkali-kali tentang dunia ini menyihir manusia gitu. Sampai kemudian ustadz-ustadz juga punya usaha ini, wah macam-macam dah. Akhirnya ujung-ujungnya bohongin orang gitu. Ujungnya bohongin orang. Ini juga hati-hati yang seperti ini gitu. Udah dakwahnya ngarepin amplop, kemudian punya usaha membohongi orang. Nah, ini banyak yang seperti ini, banyak. Sehingga banyak yang cacat dalam dakwah. Yang jelek kalau udah begini, nama dakwah salaf jelek dengan adanya orang-orang seperti ini nih, yang rusak. Orang yang gak punya ilmu dakwah, karena ngarepin duit dia. Sekarang gak punya ilmu, dia ceramah mau ngapain? Dia pasti ngarepin duit kan. Ini udah gak benar. Dan gak boleh masuk di medan dakwah ini kecuali orang berilmu. Itu nas Al-Quran, gak boleh masuk di medan dakwah kecuali orang berilmu. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalam surah Yusuf ayat 108. Katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Aku berdakwah mengajak jalan Allah. Di sini kalimat ini aja ad'u ila Allah, tanbiah dan ikhlas. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab tauhid. Ini peringatan bahwa kita berdakwah harus ikhlas karena Allah. Dan berdakwah ana basirah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang tahu. Wa subhanallah wa ma'anam syirin. Dan maha suci Allah, dan aku termasuk orang yang berbuat syirik. Jadi dakwah ini harus ikhlas. Dan kita belajar untuk ikhlas. InsyaAllah dakwah ini dakwah yang barokah, dakwah salaf ini. Dan dia akan menyebar dakwah ini berkembang, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Dan tidak ada uang. Yang antum harus ingat lagi bahwa dakwah ini pasti akan ditolong oleh Allah. Kemudian dakwah ini juga akan ditolong oleh Allah dengan perantaraan siapa? Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, innamatunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang yang lemah. Justru sasaran dakwah itu kepada siapa? Orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Kalian sasaran dakwah kepada siapa? Orang kaya. Jadi ini banyak dakwah yang gak beres ini, yang perlu diperbaiki gitu. Ketika saya sampaikan begini, bukan berarti dia jelas ada pendapat ulama yang haram ya, pendapat Imam Abu Hanifah, ada pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan. ada pendapat yang lain. Tapi kalau kita wara, bertakwa kepada Allah, kita hati-hati lebih bagus. Kalau kita ambil pendapat Imam Ahmad, boleh kita terima. Kenapa? Darurat. Itu kita pegang pendapat Imam Ahmad. Itu lebih selamat sudah. Karena riwayat yang tadi disebutkan Fadl bin Dukain al-Imamul Kabir, beliau terpaksa gitu. Jadi kalau enggak jangan. Kenapa? Ancamannya berat tadi. Karena ada hadis tadi menyebutkan tentang apa? Nanti ada orang yang membaca Al-Qur'an, mengajarkan Qur'an yang dia makan dari Qur'an itu. Enggak boleh. Kan sekarang banyak seperti itu. Pasang tarif udah kalau ngajarin Qur'an, baca Qur'an, bahkan orang berlomba-lomba bikin rumah Qur'an. Kalau diajar karena Allah enggak ada masalah. Ajarkan. Dan enggak perlu berlama-lama ngajar, masa ngajarin baca Qur'an sampai setahun. Sebulan juga orang bisa baca. Itu. Dan ini terus diperlama. Kalau tambah lama kan tambah apa? Tambah uangnya. Banyak yang enggak beres ini. Ini harus diperbaiki. Tujuan saya menyampaikan ini sebagai nasihat. Sebagai nasihat untuk kebaikan kita. Karena ini dakwah penting dan harus dipikul oleh orang yang betul-betul yang amanah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mau berjuang untuk menegakkan agama ini. Dakwah ini pasti akan ditolong oleh Allah. Pasti udah. Itu nas baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang sahih. Dan kita rezeki kita sudah dijamin oleh Allah taala. Bukan berarti kalau kita enggak terima amplop itu kita enggak makan, pasti insyaallah rezeki dikasih. Karena ulama salaf yang terdahulu itu lebih susah daripada kita. Mereka enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Bahkan di antara mereka tidak mau terima uang dari penguasa, tidak mau di antara mereka. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan enggak mau terima, dikasih uang oleh penguasa enggak mau terima. Dia mau makan dari jerih payahnya sendiri. Karena itulah yang Nabi sebutkan, sebaik-baik usaha seorang makan itu apa? Dari usahanya sendiri. Itu nas hadis Nabi yang sahih. Nabi menyebutkan dalam hadis saya bawakan dalam buku Hukum Minta-Minta. Nabi menyebutkan ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayakula min amal yadi. Wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amal yadi. Nabi bersabda salam, tidaklah seorang makan sesuatu makanan yang lebih baik melainkan dari usahanya sendiri, dari pekerjaannya dia sendiri, dari usaha tangannya sendiri. Dan sungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam adalah makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Hadis ini sahih dari Bukhari dari sahabat Miqdam radhiyallahu anhu. Masih banyak lagi. Nabi bersabda juga kana Zakaria najaran. Nabi Zakaria itu najar, tukang kayu. Hadisnya sahih dari Muslim dan Ahmad. Dan juga kalau antum lihat ayat-ayat Al-Qur'an disuruh kita apa? Untuk mencari apa? Nafkah. Setelah selesai sholat Jumat, ruah Allah. Faida qudiyat sholat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Suruh kita untuk cari nafkah. Ayat-ayat banyak kalau Quran suruh kita cari nafkah. Wabtaghu min fadlillah ini untuk siapa? Carilah karunia Allah. Artinya mencari nafkah untuk siapa? Ayat ini hikmahnya untuk siapa? Jangan bengong. Untuk semua manusia disuruh cari nafkah. Berarti para dai, para ustadz, orang awam wajib apa? Wajib cari nafkah. Wabtaghun fadillah. Wadzkurullah kathiran la'alakum tuflihun. Berarti semua harus cari nafkah. Jangan, oh saya, kalau saya ustadz gak perlu cari nafkah, tinggal duduk nanti datang amplop. La hawla wa la quwata illa billah. Gak ada contoh seperti itu. Mana ada? Semua kerja dan semua kerja. Hatta Nabi. Kata Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran demikian, Nabi juga menyebutkan dalam hadisnya, untuk usaha semuanya tidak dibedakan. Apalagi Nabi Daud sebagai raja, khalifah dan Nabi tetap tidak mau makan kecuali dari usahanya sendiri. Dan Nabi kata, makan yang paling enak itu makan dari apa? Jerih payah kita sendiri, bukan dari minta-minta. Minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Atau mengharapkan sesuatu dari manusia. Orang beriman yang dikatakan dia tauhidnya benar, itu enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu biasakan hati kita tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Jangan mengharap. kita gantungkan hati kita kepada Allah, tawakal kepada Allah. Rezeki pasti dikasih sama Allah. Dan kalau kita bertakwa pasti dikasih jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar. Diberikan rezeki dari yang tidak duga-duga. Itu yang harus kita usaha. Jadi ini yang perlu saya sampaikan sebagai nasihat dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini sebagai nasihat, tujuan saya untuk memberikan nasihat. Bukan dakwah ini, bukan apa sih? Bukan pekerjaan dakwah ini, bukan. Bukan apa keahlian, bukan. Bukan. Dan juga bukan tijarah, bukan dagangan. Tapi dia harus berusaha bagaimana dia berdakwah karena Allah. Kalau dulu para ulama salaf, dia mengeluarkan harta untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Apa? Ilmu. Sekarang dia menafkahkan ilmu untuk mendapatkan apa? Harta. Dulu ulama salaf menafkahkan hartanya untuk berjuang supaya dapat ilmu syar'i. Ada yang jual rumahnya, ada yang jual binatangnya, tunggangannya, untuk apa? Untuk belajar mendapatkan ilmu syar'i. Sekarang orang memberikan ilmu syar'i kepada orang untuk mendapatkan apa? Harta. Allah musta'an. Terbalik sudah dunia ini. Kita wajib mengikuti jejak siapa? Ulama salaf. Katanya Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Antum lihat fahmi salaf. Bagaimana fahmi salaf dalam masalah dakwah ini? Insyaallah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan, nasihat yang begitu berharga telah kita simak bersama. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, dan begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kami ajukan, ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Ummu Rafi di Jakarta Barat, penanya di Cimahi, dan juga penanya-penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya menerima hadiah dari orang tua atau wali santri kepada wali santri atau wali siswa kepada kami sebagai guru yang mengajar di suatu lembaga pendidikan baik umum maupun agama, yang kami sudah mendapatkan gaji walaupun sedikit? Mohon jawaban dan nasihatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Tentang masalah hadiah-hadiah yang memang orang itu sudah mendapatkan gaji, kita kembali kepada hadis yang umum yang Nabi bersabda, hadayal umal gulul. Hadiah-hadiah orang-orang yang sudah mendapatkan gaji itu gulul. Gulul itu artinya mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Artinya dia orang-orang yang tidak benar, dia mengambil uang yang tidak benar dengan dia menerima hadiah itu. Mesti yang terbaik wali santri atau juga wali murid, dia memberikan kepada yayasan, nanti yayasan yang membagi kepada semuanya, itu lebih baik. Kalau seperti itu nanti dibedakan murid-murid, mesti ada dampak yang negatifnya di situ. Karena orang tua ini memberikan hadiah, maka si guru akan membedakan tuh anaknya dari yang lain. Kenapa? Karena orang tuanya ngasih hadiah dan itu merusak dalam pendidikan, nggak boleh. Jadi kalau sana pun mau beri kepada yayasan, nanti yayasan yang ngatur. Itu baik. Yang terbaik lagi, dia nggak berikan hadiah. Itu yang terbaik lagi, begitu ya. Kan udah dapat gaji. Gitu. Karena sekarang ini seperti itu jadi bikin masalah, bukan masalah. Pada asalnya hadiah boleh pada asalnya, tapi kan ada hadis Nabi kalau dia udah dapat gaji, dia udah kerja di suatu perusahaan, atau dia di sekolah memang dapat gaji, dia terima. Kembali kepada hadis ini, hadayal umal ghulul. Hadiahnya orang-orang pekerja yang sudah dapat gaji itu ghulul. Ghulul itu artinya orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Itu berat itu hukumannya. Dan masuk dosa besar. Yang lain, wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak. Sekurang jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian dan selanjutnya yang kedua kami ajukan ada pertanyaan. Ya Ustaz, di daerah kami masih sedikit yang mengenal dakwah sunnah dan hampir tidak ada atau belum ada dai lokal. Kami ketika kami ingin mengundang dai dari luar, kami dikagetkan dengan biaya yang harus kami siapkan atau kami keluarkan karena ustadznya diikuti oleh beberapa orang dari timnya, yaitu mungkin lebih dari 4 orang. Dan tim tersebut semuanya harus katanya harus ditanggung panitia untuk akomodasi dan konsumsinya. Cukup berat bagi kami, Ustaz. Akhirnya menjadi penilaian kurang baik bagi teman-teman kami yang baru mengenal sunnah. Mohon nasihatnya dengan hal tersebut dan mohon doanya agar kami istiqomah di atas sunnah ini. Allahumma shalli wa sallim. Pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan juga berapa bulan yang lalu, kurang lebih ada 6 bulan yang lalu pernah ditanyakan. Dan saya sudah jawab. Nanti antum juga bisa dengar. Saya akan jawab sekarang. Tapi ada videonya, antum bisa dengar videonya. Ada, kalau enggak salah judulnya nasihat untuk panitia kajian dan juga ustaz. Itu judulnya videonya. Enggak salah itu. Jadi masalah dakwah ini asalnya kembali dia harus ikhlas karena Allah Taala. Dan juga dakwah enggak ada pengiring. Sekarang kan ada dakwah pakai ada kru yang ikut. Terus dia bikin lagi apa namanya? Banyak deh nama-nama yang dia bikin tuh. Apa safari dakwah, apa banyak macam dah dia bikin itu. Kemudian ketika dakwah dia ajak orang-orang. Ini enggak ada dalam Islam seperti ini. Dan ini menyusahkan orang. Karena ketika dia berangkat untuk satu orang dai-nya aja, itu panitia ada kewalahan. Dari mulai tiket pesawatnya, kemudian yang lainnya, hotelnya, kemudian juga mobil antar jemputnya, kemudian nanti pulang untuk amplopnya. Ini udah gak beres dalam dakwah ini. Ini udah ngerusak dari luar. Ini kesalahan panitia ini. Panitia kajian, dia ngundang dari luar kota. Kan ketika ngundang dari luar kota, pasti ada biaya atau tidak? Pasti. Kalau udah ada biaya, pasti dia juga akan mencari apa? Donasi. Ini muskilah lagi nih donasi ini. Ini muskilah donasi ini. Dipaksa ada orang untuk minta. Dan itu banyak yang gak beres, ini banyak ini sudah. Akhirnya dikumpulkan itu. Sampai si ustaz datang. Nanti udah panitia bicaranya enggak bicara lagi soal ilmu, dakwah, takwa kepada Allah, enggak, bicaranya soal uang. Makannya, uangnya berapa, nanti dikasih berapa ustadznya, ini udah enggak beres ini semuanya. Mestinya yang namanya ilmu dia bicaranya bagaimana kita dengan kajian ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bertakwa kepada Allah, kita tambah takut, tambah lebih baik. Enggak, udah bicara uang. Selesai ustadznya pulang, udah kesel nih dengan kru-krunya nih minta duit, pulang, udah ribut di antara mereka. Kadang-kadang ada yang berantem, ribut gara-gara ini. Dan panitia kajian yang ribut itu banyak, puluhan, bukan satu. Dan uangnya juga nggak beres, juga banyak yang nggak beres, banyak itu uang orang. Ada uang katanya buat ngasih ustadz, dipakai buat bikin apa? Kontrakan. Kok di kontrakan ini? La haula wala quwwata illa billah. Katanya buat transitnya ustaz. Sekarang gimana tuh tanggung jawabnya di hadapan Allah pada kiamat? Ini uang orang banyak. Banyak yang enggak beres deh. Dan banyak juga yang dibeli oleh dia yang enggak perlu gitu. Belum lagi makannya. Kalau panitia makannya mesti istimewa panitia. Yang kru juga sama gitu. Ya, uang dari mana? Ya uang dari donasi. Ini enggak benar ini yang seperti enggak ada dalam Islam seperti enggak ada. Jadi yang terbaik gimana antum kalau mau dapat ilmu yang bermanfaat di daerah antum ada ustaz, udah itu aja. Dia ngajarkan umpamanya tentang tauhid usul salasa, kitab tauhid, dia ngajar sifat wudu, sifat salat, itu manfaat rutin. Dan dikasih uang dengan bawa orang ini juga bikin ngiri kan. Ustaz-ustaz yang di situ yang dia biasa ngajar setiap pekan atau dua pekan sekali yang ngajar baca Quran segala macam, dia juga iri. Kok ustaz dari luar sekali datang bisa dapat jutaan, dia berbulan-bulan baru dapat berapa juta. Ini udah gak benar ini. Dan ya udah urusannya uang lagi. Jadi gak ada lagi bagaimana dia bertakwa kepada Allah. Ini udah hilang nih dari dakwah yang ada sekarang ini. Kalau ulama salaf, mereka kalau kita kumpul, saling mengingatkan mereka untuk takwa kepada Allah, saling mengingatkan mereka untuk takut kepada Allah, saling ingatkan mereka jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan dosa maksiat. Jangan sampai kita makan uang orang, haram hukumnya. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awlabi. Setiap tubuh yang tumbuh dari daging yang haram, neraka yang lebih patut. Takut ulama salaf itu. Contohnya siapa? Rasulullah salaf. Rasulullah sampai ketika masuk dengan cucunya ada duri, satu butir kurma, satu butir kurma mau dimakan sama Hasan dan Husain, ditepak naik, ditepak, suruh buang. Kenapa? Aku takut kurma sodako. Karena Rasulullah haram makan sodako dan keturunannya semua tidak boleh makan sodako, tapi hadiah boleh terima. Sampai gitu, hati-hati jangan sampai satu kurma masuk ke mulutnya. Dan di buku ini sudah saya bicarakan, sudah kita bahas bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika terima sesuatu yang enggak jelas dikorek ini, dibuntahkan. Ini enggak enak makan duit orang. La haula wala quwata illa billah. Cari restoran yang paling mahal. Ini udah enggak benar semua ini. Ini harus di stop yang seperti ini. Jangan ada lagi kajian panggil ustaz dari luar kota gitu. Enggak apa-apa ustaz dari luar kota pada marah enggak apa-apa udah. Gitu. Enggak apa-apa. Antum ada apa Jabodetabek ini gak ada ustaz nih, ratusan ustaz. Antum manfaatkan mereka untuk ngajar yang antum panggil dari luar kota ini jadi saingan. Dan rata-rata panitianya, rata-rata panitia apa? Ibu-ibu nih, saingan ini. Dan juga materinya apa, gak ada orang se-Jabodetabek ini gak bisa ngasih materi seperti yang mereka bikin. Bisa kan, di Jakarta ada ustaz, banyak ustaz, puluhan yang berilmu di Jakarta, di Bekasi ada, di tempat lain ada. Tapi kenapa manggil dari luar? Isinya yang disampaikan sama juga maksud yang disampaikan. Kadang-kadang juga enggak ada isinya sama sekali udah. Tong kosong nyaring bunyinya. Enggak ada isi sama sekali. Kadang-kadang dia dipanggil lagi, oh, diatur sama ibu-ibu sini. Udah enggak ada isi. Ini yang ngomong, ini dunia nyata nih yang ngomong nih panitianya di masjid itu. Ustaz dia ceramah, ustaz enggak ada isinya sama, udah capek, udah lelah, enggak ada isi sama sekali udah. Ya masih lebih bagus yang ngisi ustaz yang di situ yang ngajar baca Quran. Lebih bagus isinya, materinya daripada orang ustaz luar kota ini. Ini udah ngerusak dakwah yang seperti ini. Stop mestinya. Jangan lagi. Antum juga salah panggil. Akhirnya menjadi beban. Tadi panggilnya niatnya karena Allah supaya dakwah nyebar, ya enggak ada isinya yang sampaikan. Si ustaz bawa keruh minta duit. Apa ada tuh dalam dakwah minta duit seperti itu? Ini tadi kan pertanyaan, keruhnya minta apa? Minta duit, ongkos. Kan berat tuh panitia. Jadi jangan diulangin lagi. Udah panitia-panitia yang seperti itu, antum yang penting ngaji, udah ngaji, udah. Antum semua ngaji. Ustaznya juga perlu ngaji, wajib ngaji. Apalagi yang lain. Ini udah banyak yang rusak. Dakwah keluar kota itu kalau memang antum punya biaya sendiri, antum jalan. Untuk bawa uang bantu tuh orang-orang daerah. Orang daerah butuh uang, kenapa disuruh ngumpulkan uang buat kita? Akhirnya karena daerah itu memang mereka butuh uang, larinya kemana yang punya uang? Kemana? Jakarta. Semua ke Jakarta. Karena Jakarta tempat apa? Tempat basah. Ini gak beres ini semuanya. Jadi ini harus diperbaiki yang seperti ini. Ini nasihat diperbaiki. Gitu. Jangan ada ustaz yang kemudian saya bawakan ini tersinggung marah-marah. Antum introspeksi dong. Ini nasihat untuk kebaikan antum. Jangan dakwah dipakai untuk apa? Maisha. Dicela oleh para ulama saja. Para ulama saja. Jangan jadikan dakwah sebagai mata pencarian. Jangan. gitu. Ini udah banyak cari uang dengan dakwah, dan kemudian berbangga-bangga lagi dengan uang, yang timbulnya nanti khianat semuanya. Na'udzubillah, khianat dalam masalah ilmu, khianat dalam masalah harta gitu. Dan khianat dalam masalah dakwah, ini banyak. Jadi coba introspeksi lagi, diperbaiki lagi, dan kemudian juga ustadznya juga perhatikan. Ketika dipanggil coba lihat dong tempatnya itu. Jangan antum wah, karena ustadz juga kesempatan kan, mau dipanggil nih ke tempat ini. Yang pertama enak jalan-jalan kan, naik pesawat, kemudian hotel, kemudian yang lain. Ini gak benar seperti ini. Niatkan semuanya karena Allah dan dakwah untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita dakwah itu berkembang di tempat itu. Antum lihat barokahnya dakwah ketika antum datang ke tempat itu. Tadinya orang 5 orang, berkembang jadi 10, 50, 100. Berkembang dakwah itu karena dia berdakwah karena Allah. Antum lihat dulu para imam. Seperti itu dakwah. Satu tempat berkembang dakwah itu karena Allah. Enggak seperti sekarang. Ini sekarang dakwah udah ada ini. Datanglah ustaz dari luar kota. Tadinya yang ngajinya 50. Sekarang begitu selesai yang ustaz luar kota pulang, ribut di antara mereka. Di antara ributnya masalah apa tadi? Masalah uang. Jadi pecah di antara mereka. Jadi kejadian di dunia nyata yang seperti ini. Antum udah enggak terima apa-apa, dakwahkan karena Allah. Antum ajak mereka untuk bertakwa kepada Allah. Karena kita butuh dai yang banyak. 1 juta dai kita butuh. Karena banyak orang yang enggak ngerti tentang agama ini, yang syirik banyak, yang bid'ah banyak, yang maksiat banyak. Dengan adanya para dai ini, insyaallah tambah baik negara ini. Tapi dai yang ikhlas karena Allah, dai yang mengajak orang kepada Quran, Sunnah, fahmi salaf. Dai yang mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini sering ada di dalam pemerintahan. Yaitu orang yang beriman, bertakwa, beriman, tapi mereka enggak ngerti apa iman apa takwa, enggak ngerti. Nah, kita yang jelaskan. Wujudkan ketakwaan itu. Dan ini banyak nasihat para ulama salaf seperti itu. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran demikian, para anbiya ketika berdakwahkan kepada orang-orang kafir, disuruh mereka untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Nah ini mestinya seperti itu. Kalau bertakwa kepada Allah, jangan mengharapkan sesuatu lagi dari manusia, jangan mengharapkan lagi dunia. Harapkan kepada Allah, harapan kita sorga. Hindari kita dari jalan-jalan yang membawa ke neraka. Takut kita kepada Allah. Kalau dai-nya enggak takut, bagaimana umatnya? Seorang dai harus takut. Kan saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa tujuan kita nuntut ilmu supaya apa? Tambah takut kepada Allah. Sebab kata Imam Ahmad, al-ilmu khasyatullah, ilmu takut kepada Allah. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Qur'an dalam surah Fatir tentang ulama, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah ulama, itu orang yang berilmu, itu yang takut kepada Allah. Sekarang mau berilmu enggak takut ngambil harta orang. Terima aja. Mesti antum sampaikan, saya dikasih kok ustaz, saya gak minta, gak mengharap. Sekarang ini uang antum kembalikan lagi kepada orang-orang miskin. Kan bisa dia ngomong begitu. Apa gak bisa? Bisa. Saya gak mau terima. Ini uang ini antum kembalikan kepada orang-orang miskin. Banyak di daerah sini yang perlu. Atau antum belikan buku supaya mereka mau baca, biar mereka tambah ilmunya. Mestinya begitu. Enggak. Ini terima aja udah. Dikasih terima dan segala macam loh, bahkan minta lagi. Ada yang pasang tarif, enggak benar dalam Islam. Jadi antum bedakan antara dakwah yang merupakan ibadah dengan usaha dagang, bedakan, jangan disamakan itu, bedakan itu. Saya pikir sampai di sini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.